Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal muslimuna ibadallah alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita sekalian di tempat yang mulia ini, dan semoga Allah jalla wa ala senantiasa mengganjar dan membalas dengan kebaikan ya segala upaya dan usaha kita di dalam menghadiri majlis ilmu, ya, dalam mendatangi majlis yang dicari oleh para malaikat, majlis ibadah, dan semoga Allah Jalla wa'ala juga ya, menilai ya, sebagai satu amalan ibadah setiap langkah-langkah kaki kita ya untuk menuju ke majlis ilmu. Alhamdulillah, ketika Allah memilih kita sekalian ya, di antara hamba-hambanya yang berusaha untuk ya, memperbaiki ya, jiwa-jiwanya dan berusaha untuk memperbaiki amalannya dan berusaha untuk mempertahankan Islam dan iman, sehingga semoga ya, apa yang kita amalkan ya, dari majlis-majlis ilmu yang kita hadiri, yang kita adakan, menjadi sebab ya, kita bisa istiqomah ya, bisa sabar ya, tegar dan kokoh ya, di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid dan sunnah ya, sampai kita berjumpa dengan Allah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini ya, kita akan mencoba mengangkat ya, sebuah tema pembahasan yang mungkin sering kita dengarkan, namun tidak mengapa untuk kita ulangi kembali dan kita murojaah kembali apa yang telah kita ketahui ya, yaitu tentang disyariatkannya ya, atau keutamaan untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Saya nukilkan di sini ya, penjelasan ya, dari al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Qasidin. Kata beliau, "I'lam anna al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar huwa al-qadabul a'zam fid din." Ketahuilah bahwa memerintahkan ya, kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan kemungkaran ini termasuk poros ya, yang paling agung ya, poros yang paling besar di dalam Islam. Wa huwal muhimul ladzi ba'atsa Allahu bihi nabiyyin, yang mana ya, dengan perkara inilah ya, Allah utus para nabinya. Ya, dengan misi ini ya, Allah mengirim nabi dan rasul mengangkat sebahagian manusia untuk menjadi perwakilan dalam menyampaikan syariat kepada kaumnya. Walau tuya basaltuhu ladmahat diyanah, yang kalau seandainya perkara ini dihilangkan, maka sungguh akan sirna agama seseorang, akan hilang syariat Islam. Wa dhaharul fasad wa kharabatil bilad, sehingga yang nampak adalah kerusakan dan kharabatil bilad, negeri-negeri yang hancur berantakan ketika prinsip ini dihilangkan atau diabaikan, dan ternyata tanda-tanda apa yang disebutkan bahwa di antara kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin sudah mulai mengabaikan prinsip ini telah ada, telah muncul, sehingga di beberapa daerah, di beberapa negeri muslimin muncul huru-hara, datang petaka, muncul musibah. Sehingga ini juga teguran kepada kaum muslimin agar mereka kembali kepada agamanya, kembali untuk mempelajari Islam, kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Nah, Allah berfirman di dalam surah Al-Imran 104 yang menjelaskan tentang syariat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini disebutkan wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kalian wahai kaum muslimin ummah. Ummah di sini maknanya adalah al-ta'ifatu minan nas, satu kelompok dari manusia, beberapa orang dari kalangan kaum muslimin, enggak dituntut semuanya, meskipun kalau semuanya ya bagus, itu yang paling afdal, tapi minimal ada yang menegakkan amalan yang mulia ini. Sehingga makna ummah di sini adalah beberapa orang atau sekelompok dari kalangan kaum muslimin. Karena ummat, kata ummat di dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Terkadang maknanya adalah al-imam, pemimpin atau teladan, panutan. Ini juga terkadang diungkapkan, disebutkan dengan lafaz ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, maksudnya imam, memimpin bagi kaum muslimin, memimpin ahlu tauhid, dan beliau qanit ay mudawim ala ta'ah. Dan Ibrahim juga di antara sifatnya kata Allah senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, hanifan, dan beliau orang yang lurus di atas tauhid dan jauh dari syirik, walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk kaum musyrikin. Artinya beliau berlepas diri, enggak campur tangan, enggak ikut-ikutan dengan perbuatan kaum musyrikin. Nah, sehingga mana ummah di sini imam, dan terkadang mana ummah yaitu millah, agama, ideologi. Sehingga ketika Allah menceritakan tentang kondisi kaum musyrikin pada saat diajak oleh Rasulnya, oleh Nabinya untuk meninggalkan kesyirikan dan kembali kepada fitrahnya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka menentangnya, mereka menolaknya dengan alasan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami telah mendapati orang-orang tua kami telah ada di atas millah, di atas ummah, maksudnya millah, di atas sebuah tradisi, di atas sebuah agama dan kebiasaan, dan kami berusaha untuk ikut mereka. Dan terkadang mana ummah yaitu zaman, mana ummah terkadang maknanya zaman. Dan makna yang keempat, mana ummah yaitu at-ta'ifatu minan nas, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Maka disebutkan di sini wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada ya, satu kelompok dari kalangan kaum muslimin, yad'una ilal khair, yang mereka mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan ya, dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kemudian Allah sebutkan ya, balasannya ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan falah ya, keberuntungan ya, kebahagiaan di dunia demikian pula di akhirah. Merekalah orang-orang yang sukses ya, ketika mereka menjadi ya, para pembela-pembela syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka menjadi orang-orang yang ikut andil dalam menyebarkan Islam ya, dalam menerangkan kebaikan-kebaikan kepada manusia, dan dalam melarang mereka dari perbuatan kemaksiatan. Allah tidak nyatakan ya, di dalam ayat ini ya, kunu kullakum amirina bil ma'ruf, jadilah kalian semuanya wahai umat Islam orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan. Enggak. Ya, Allah sebutkan ya, dengan wal takum minkum ummah. Yang dari sini para ulama menjelaskan bahwa asal hukumnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Apa maknanya? Maksudnya adalah apabila ada ya, ataupun telah ada sebagian kaum muslimin yang mengamalkan amalan tersebut dan telah mencukupi ya, maka sudah mewakili, gugur bagi yang lainnya. Artinya yang tidak ikut andil dalam mengamalkannya tidak terkena dosa. Itu makna fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Adapun fardu ain yaitu wajib bagi setiap pribadi-pribadi muslim. Ya, wajib bagi setiap individu-individu muslim. Ketika ditinggalkan berdosa. Ya, sehingga tidak cukup untuk mewakilkan ya, mengandalkan yang lainnya. Oh enggak. Ya, saya enggak perlu yang lain saja. Ketika amalan tersebut fardu ain berdosa. Namun apabila fardu kifayah ya, dan telah mencukupi, maka gugur bagi yang lainnya. Dan ini asal hukum al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kemudian kata beliau, fa idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin, sehingga ketika asal hukum dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah fardu kifayah, berarti apabila sudah ada yang menjalankannya dan telah mencukupi, gugur bagi yang lainnya. واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له, dan Allah khususkan pada ayat tadi ya, kesuksesan ya, keberhasilan dan keberuntungan bagi orang-orang yang secara langsung ikut andil dalam menegakkan amalan yang mulia tadi ya. Nah, dan ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak ya, yang menjelaskan tentang anjuran al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian disebutkan di antara dalil dari as-sunnah as-sahihah an-nabawiyah yaitu hadis An-Nu'man bin Sabit atau An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mendengar bahwa Rasulullah bersabda, "Matsalul qa'imi 'ala hududillahi wal waqi'i fiha wal mudahin fiha mithlu qaumin raqibu safinatan." Ya, permisalan ya, orang-orang yang mereka menjalankan syariat Allah, mereka menegakkan hukum-hukum Allah, dan orang-orang yang melanggarnya, kata Nabi, permisalannya itu seperti ya, satu kaum yang mereka menaiki sebuah perahu. Ya, di sini menunjukkan bagaimana ya, bagusnya Nabi di dalam memberikan penjelasan kepada kaum muslimin tentang ya, pentingnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dibuat sebuah perumpamaan untuk taqribul fahm, agar kita lebih nyantol ya, lebih faham dan lebih ngena. Kata Nabi bahwa permisalannya adalah seperti satu kaum yang menaiki sebuah perahu ya, bayangkan seperti apa kondisinya, kapal pelni atau feri ya, yang memiliki dek-dek, ya, ada lantai satu, lantai dasar, lantai satu, lantai dua, sampai lantai yang paling atas. Fa'asaba ba'duhum asfalaha wa u'araha wa syarraha, wa'asaba ba'duhum a'laha, sehingga ada sebahagian yang kena jatah dapat lantai dasar atau yang paling bawah, dan sebagian lagi paling atas. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw al-ma'a marru 'ala man fawqahum fa'aduhum. Sehingga orang-orang yang berada di dek yang paling bawah, apabila mereka ingin minum, itu terpaksa harus melewati orang yang di atas, dan otomatis langsung atau enggak langsung akan mengganggu orang-orang yang ada di dek atas. Kenapa? Ya mungkin di antara mereka ada yang istirahat, ada yang tidur, ada yang pengen santai. Oh, tiba-tiba yang di bawah ini, ya, namanya di kapal, ya, nggak bisa diatur jam kapan, ya, hausnya dan kapan harus ke atas. Ya, sekonyong-konyong, terserah sesuai dengan kebutuhan. Sehingga terkadang jam-jam istirahat, ya, mereka datang. Kenapa? Kehausan. Sehingga terkadang mereka harus mengganggu orang-orang yang ada di dek atas. Ini yang terjadi. Faqalu, sehingga sebagian mereka yang tinggal atau yang dapat bagian di dek bawah, mereka berpikir, ya, la kharaqna fi nasibina kharqan fastaqaina minhu wa lam nu'zi man fawqana. Ya, kalau seandainya kita lubangi saja ini perahu, biar kita enggak mengganggu teman-teman kita yang ada di atas, kan cepat. Lubangi perahunya, langsung dapat air. Dari mana airnya? Air laut. Langsung minum. Ini pikiran mereka. Tujuannya bagus. Nah, supaya enggak ganggu yang ada di atas. Fa'intarakuhum wa amrohum halaku jami'an. Kalau ini dibiarkan, coba. Orang yang tinggal di dek bawah dibiarkan gali atau melubangi perahu tadi, apa yang terjadi? Gak ada yang mencegahnya. Yang di atas, ya biar aja, biar kita santai. Biasa aja mereka melubangi kapal ini. Apa yang terjadi? Ya memang betul, bisa tenang-tenang semuanya, tenggelam. Ya kan? Ini kalau dibiarkan, semuanya akan binasa, akan mati. Wa in akhadhu ala aydihim najaw jami'an. Namun apabila yang melihat kemungkaran tadi itu berusaha untuk mengambil tangan-tangan mereka, dicegah, dilarang, enggak boleh. Ngawur kamu ini. Niat kalian bagus. Enggak pengen ganggu kami yang ada di atas, tapi perbuatan kalian ini ngawur. Kenapa? Masa kapal dilubangi? Ini kita sedang di atas air, bukan di atas darat, di atas daratan. Sehingga kalau ini dilakukan, dicegah, dilarang perbuatan mereka itu, najau jami'an. Maka tentunya mereka akan selamat semuanya. Ini gambaran. Ketika muncul sebuah kemungkaran di tengah masyarakat. Di sebuah komunitas. Dalam ruang lingkup yang sempit. Misalkan apa? Sebuah keluarga. Terjadi kemungkaran, kemudian dibiarkan, kita khawatir. Yang akan mendapatkan getah dan akibat buruknya dari perbuatan mungkar tadi, kalau dibiarkan, itu akan mengenai seluruhnya. Kenapa? Ya tadi. Berdasarkan perumpamaan yang Nabi sebutkan. Terlebih dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. Kalau tadi, satu keluarga. Lebih luas lagi, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Kemungkarannya lebih luas lagi. Sehingga kalau ini dibiarkan, luar biasa. Kita khawatir. Kita khawatir musibah akan merata. Kenapa? Ya tadi, seperti yang Nabi sebutkan. Luar biasa. Dan ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Agar mereka berhati-hati dari sebuah kemungkaran, dan kalaupun mereka melihat, maka mereka bersegera untuk mengingkarinya, sebagai bentuk upaya dan usaha untuk menyelamatkan dirinya demikian pula orang lain dari kebinasaan. Ya. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Ya. Apabila di antara kalian ada yang melihat sebuah kemungkaran, melihat, ya, melihat berarti memang betul-betul kemungkaran nyata di depan mata, mungkar, ya, bukan suatu yang masih sifatnya dugaan, tapi ini sudah ada kepastian, ini mungkar, dilihat, disaksikan oleh matanya, ya. Maka kata Nabi, falyughayyirhu biyadih. Maka hendaklah dia ingkari mungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau enggak bisa, ya, enggak punya wewenang, enggak punya kekuasaan, ya, apalagi kekuatan, ya, enggak dipandang, bahkan diremehkan, ya, tempuh cara yang kedua, yaitu dengan lisan, nasihat saja. Ya. Nah, terlebih ketika diingkari dengan tangan akan menimbulkan kemudharatan, ya. Bukan hilangnya kemungkaran, malah perlawanan. Ya, perlawanan. Ya. Ada misalkan, ya, salah seorang di antara kita mengetahui tentang haramnya gambar. Haramnya gambar. Maka dia pun, ya, masuk, ya, ke kamar adiknya. Adiknya, ya, orang yang gandrung dengan sepak bola, ya, fanatik dengan sepak bola, bahkan koleksinya luar biasa. Hampir seluruh dinding kamarnya penuh dengan tokoh-tokoh pemain bola. Maka dia pun langsung, apa ini? Gambar haram, ya, mungkar. Langsung adiknya pergi sekolah, masuk kamarnya, ambil semuanya, lucuti semuanya, ya, diambil semuanya. Kenapa? Mungkar katanya. Ya. Datang adiknya, tanya, "Loh, ini siapa yang melakukan hal ini?" Ya, tahu bapaknya ataupun afwan kakaknya baru ngaji, ya, kenal dakwah ahli sunnah, ya, ikut taklim salaf, ya, pernah baca mungkin. Ya, gambar itu haram. Wah, siapa lagi ini pelakunya? Kakak saya ini, mana itu? Kelahi, cekcok. Ya. Nah, besoknya dibelikan gambar pemain bola yang lebih besar. Ya. Maka ini tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Maka hendaknya seorang memilah dan memilih, memperhatikan. Ya. Kalau mungkin misalkan hal itu tidak bisa ditempuh, ya nasihat dulu. Ya. Enggak serta-merta langsung diingkari. Mentang-mentang kakak. Ya. Kakak. Ya. Bagi adiknya. Kan di sana masih ada orang tuanya. Yang punya wewenang. Ya. Sehingga hendaknya seperti ini. Ya. Difikirkan. Ya. Maka ditempuh dengan cara yang kedua. Fabilisani. Dengan lisan. Nasihat. Fa'illam yastati' fabiqalbihi. Namun apabila enggak bisa. Ya. Dengan lisan juga enggak bisa. Ya. Orang yang melakukan kemungkaran pintar ngomong, pandai debat lagi. Kalau dibantah, oh, yang keluar, ya, 100 ucapan, 100 bantahan, ya sudah. Dengan hati. Kenapa? Cekcok nanti. Ya, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ya. Oleh karena itu, termasuk, ya, dalil yang lainnya. Kata Nabi, afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Termasuk jihad yang paling afdal. Jihad yang paling afdal kata Nabi adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang jahat. Ya, penguasa yang jahat yang dikenal bengis, sadis, ya, zalim. Ya. Kemudian dia sampaikan nasihat di hadapan penguasa tadi. Maka ini termasuk afdhalul jihad. Jihad yang paling afdhal. Ya. Nah, ada sebahagian kaum muslimin, ya, mereka salah faham dalam memahami hadis ini. jihad yang paling afdal, menyuarakan kebenaran, menyampaikan nasihat kepada penguasa yang zalim, yang jahat. Akhirnya keluar-keluar ya, di mimbar-mimbar bebas. Akhirnya berbicara tentang aib penguasa di khutbah-khutbah Jum'ah ya, menyampaikan kesalahan-kesalahan dan kedzaliman-kedzaliman penguasa ya, di taklim-taklimnya, di hadapan mad'unya. Ini ya, cara-cara pengecut yang seperti ini ya, kalau dia jantan ya, betul-betul laki-laki, tentunya akan mendatangi penguasa tadi. Dan disebutkan oleh Nabi tadi, afdhalu jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Ya, jihad yang paling afdal adalah ketika seorang menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat ya, 'inda sultanin ja'ir, di sisi penguasa yang jahat. Ya. Disebutkan oleh Nabi 'inda, 'inda itu di sisi. Artinya di sini ya, para ulama menjelaskan bahwa maksudnya yaitu dengan diam-diam ya. Bukan penguasanya di Jakarta, keluar-keluarnya di Banjarmasin. Ya. Nah, atau penguasanya di rumahnya, lah dia ceramah menyebarkan aib penguasa di masjid. Enggak bisa dengar, yang dengar itu rakyat. Rakyat ini macam-macam. Ya, ada yang memang sudah menyimpan kebencian. Ya, ada yang memang simpati dengan penguasa, sehingga yang ditimbulkan adalah kericuhan. Ya. Kekacauan. Ini apabila dilakukan secara terang-terangan. Apalagi yang sudah tindakan anarkis. Ya, tindakan anarkis. Nauzubillah, demonstrasi ya, atau dengan cara-cara yang lebih dari itu. Ya. Demonstrasi ya, ingin menyampaikan aspirasi. Ya. Enggak kesampaian, kenapa? Sedang ada pertemuan, maka ya, pagarnya pun dijebol ya. Kemudian kantoran dilempari. Ya, katanya ini sebagai bentuk nasihat kepada penguasa. Biar sadar. Ini bukan nasihat. Namanya pengrusakan, terorisme. Ya, seperti radikalisme. Maka pahami ya, hadis ini dengan pemahaman yang benar. Ya, jangan seenaknya. Oleh karena itu disebutkan lagi di dalam hadis yang lain. Kata Nabi, "Idza ra'aita ummati tahabu dhalim, an taqula lahu anta dhalim, faqad tuwaji' minhum." Apabila Anda melihat umatku ya, merasa segan untuk menegur orang yang zalim ya, untuk mengatakan Anda zalim, Anda salah ya, Anda keliru ya, malu, segan ya, maka kata Nabi, faqad tuwaddi' minhu, maka sungguh kamu telah mengucapkan perpisahan dengan mereka, artinya tunggu kebinasaannya. Wallahu a'lam bissawab ya. Artinya ketika ya, masing-masing cuek, acuh. Ya, lu, gue. Ya, kamu, saya. Ya. Masa bodoh. Nah, dosa-dosa tanggung masing-masing. Ya. Kalau seperti ini dibudidayakan. Ya. Kebiasaan seperti ini, apa yang terjadi? Kerusakan. Ya. Sehingga, ma'asyar muslim rahimakumullah. Ya. Tidaklah ahli sunnati wal jamaah. Ya. Salafiyun. Mereka menghidupkan ya, rumah-rumah Allah, ya, masjid-masjid muslimin dengan ta'lim, dengan kajian-kajian ilmiah, dengan daurah-daurah ilmiah, islamiyah, ya, sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan bimbingan para sahabah. Ya, ini melainkan di antara maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjalankan prinsip yang agung ini. Yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Nah, ketika merebak di tengah masyarakat ya, kasus-kasus teror ya, dan praktek-praktek radikal ya, maka Ahlus Sunnah bersuara. Ya. Bersuara. Ya, di saat banyak sekali pondok-pondok pesantren mereka diam, acuh, cuek ya, dengan kondisi masyarakat seperti ini. Ya, diteror. Diintimidasi, dibom, diusik ketenangannya. Maka ya, Margis Ahlus Sunnah, pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah menyuarakan al-haq. Ya. Menggelar di mana-mana. Ya. Daurah-daurah ilmiah. mengadakan kajian-kajian intensif di kota-kota sebagai nasihat bagi umat Islam agar berhati-hati dari sepak terjang mereka, kaum Khawarij teroris. Demikian pula ketika mulai pada hari-hari ini merebak apa yang dikampanyekan oleh tokoh-tokoh liberal, ataupun mereka ahlul ma'asi, orang-orang fusaq, yang berusaha untuk mengajak kaum muslimin untuk keluar dari fitrahnya, jatuh dalam perzinaan, kemudian menganggap itu sebagai hal yang lumrah dan biasa dengan propaganda LGBT yang mendapatkan dukungan dari negara-negara kafir, bukan hanya sekedar spirit, bantuan moral, supaya semangat sabar dengan maksiatnya, tapi juga sekaligus kucuran dana. Maka Ahlus Sunnah bersuara, menyampaikan al-haq di saat banyak sekali kaum muslimin, bahkan tanpa terkecuali pondok-pondok pesantren muslimin, diam dari perkara ini, acuh. Yang hafalan Quran sibuk dengan hafalannya, yang sekolah sibuk dengan sekolahnya, yang ngaji sibuk dengan ngajinya, namun Ahlus Sunnah di samping menyibukkan dengan hal-hal itu semuanya, tapi juga tidak atau bukan berarti meninggalkan nasihat kepada umat. Terus, makanya Ahlus Sunnah di mana-mana menyebarkan nasihat dengan berbagai sarana yang ada, dengan kajian-kajian ilmiah, daurah-daurah, ta'lim-ta'lim, dengan mass media, majalah-majalah, buletin-buletin, sebagai bentuk nasihat untuk menegakkan amalan yang mulia ini. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita khawatir kalau semua muslimin diam dari perkara yang satu ini atau yang lainnya, atau dari kemungkaran yang lainnya secara umum, diam semuanya, khawatir Allah Jalla wa'ala akan meratakan azabnya kepada kaum muslimin semuanya tanpa pandang bulu. Sehingga tentunya kita sebagai orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita termasuk dipilih oleh Allah orang-orang yang ikut andil dalam menyuarakan al-haq atau dalam mengamalkan al-haq. Syukuri sehingga mudah-mudahan dengan syukurnya kita Allah tambah nikmatnya sehingga kita terus bisa istiqomah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berdiri di hadapan kaum muslimin, fahamidallah wa asna alaih. Beliau kemudian memuji Allah dan menyanjung Allah seraya beliau mengatakan, ayuhan nas, innakum taqra'una hadhihi al-ayah. Sesungguhnya kalian telah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Maidah ayat ke-105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, wajib atas kalian, ini wajib atas kalian untuk menjaga diri-diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang mana tidaklah merusak dan memudaratkan kalian orang-orang yang sesat, idah tadaitum, apabila kalian diberikan hidayah. Maksudnya ketika kalian menegakkan amalan ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, akan terangkat musibah. Oleh karena itu kata beliau radhiyallahu taala anhu, aku mendengar atau kami dahulu pernah mendengar bahwa Nabi bersabda, innan nas idza ra'al munkara falam yughayyiruh aw syaka ayyamuhumullahu bi'adzabin. Sesungguhnya manusia, kaum muslimin, apabila mereka melihat sebuah kemungkaran namun mereka enggan untuk merubahnya, cuek, acuh, masa bodoh, biarin aja nanti yang dapat balasannya juga dia sendiri, cuek, masa bodoh, Lah di sini kata beliau radhiyallahu taala anhu ataupun alaihi salatu wassalam ausyaka ayyamahumullahu bi'adab. Hampir-hampir Allah akan meratakan hukumannya, siksaannya kepada seluruh kaum muslimin. Nah, sehingga ya disebutkan di dalam surat yang lain ya, kata Nabi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Awi sallitanna Allahu risyararukum ala khiyarikum fayad'u khiyarukum atau fayad'u khiyarukum falyustajabu lahum. Hendaklah kalian ya memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, atau kalau tidak Allahu jalla wa ala akan ya menguasakan orang-orang yang buruk di antara kalian ala khiyarikum, terhadap orang-orang jelek di antara kalian. Ya, artinya ketika amalan yang mulia ini dihilangkan, ya, diabaikan oleh kaum muslimin semuanya, gak ada yang peduli, maka kata Nabi, ya, Allah akan menjadikan ya, penguasa-penguasa kalian ya, dari kalangan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk. Sehingga jangan disalahkan kalau misalkan ya, ketika pemilihan penguasa, pemimpin sebuah negeri ataupun negara, ternyata yang dipilih orang yang jelek agamanya ya, orang yang zalim, orang yang jahat. Ya jangan salahkan, kenapa? Ya ini sebagai akibat dari diabaikannya prinsip yang agung ini ya. Sehingga ketika orang-orang yang baik tadi, orang-orang yang saleh tadi, fayud'u khiyarukum falyustajabu lahum, berdoa kepada Allah agar diberikan pemimpin yang baik, agar dikembalikan kepada kondisi yang sebelumnya yang lebih baik. Falistajabu lahum, Allah enggak kabulkan doa-doa mereka. Kenapa? Terlambat. Ya, kenapa? Kaum muslimin mengabaikan prinsip tadi. Ya. Nah. Sudah, Isya. Sudah. Baik. Masih ada pembahasan ya, sedikit tentang arkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya. Rukun-rukun memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran ya, insyaallah ya, kita akan lanjutkan sedikit ya nanti selepas salat isya bismillah taala. Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.